wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala syarahi rahmallahu ta'ala qala wa tafriguha ayyuhibba wa ahabba ilaihi mimma siwahuma fihi jam'u dhamir. Sebentar. Ini ya. Qauluhu ahabba ilaihi mimma siwahum mimma siwahuma. Fihi jama'a dhamiru jam'u. Fihi jam'u dhamir rabbi subhanahu wa ta'ala wa dhamiri rasulihi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Wa fihi qolani ahaduhuma annahu thanna ad-dhamiru huna. Annahu thanna ad-dhamira. Anna thanna ad-dhamira huna. Ima'an. Ya. Ya. Nah. Ila anna mu'tabiru al-mu'tabara. Anna al-mu'tabara huwal majmu'u al-murakkabu minal mahabbataini la kulla wahidatin fa innaha wahdaha la ghiyatun wa amara bil ifradi fi hadithil khatibi isyaran bi anna kulla wahidin minal isyanaini mustaqillun bistilzami al-ghiwayati idil atfu fi taqdiri takriri wal aslu istiklalu kullin wal aslu istiklali kullin minal ma'tufina fil hukmi minal ma'tufaini fil hukmi athani hamlu hadithi al khatibi alal adabi wal aula wa hadha ala al jawazi wa jawabun thalithun wa huwa anna hadha warada ala al asli wa hadithul khatibi naqilun fayakunu arjaha qawluhu kama yakrahu ay yuqdhafa finnari ay yastawi indahul amroni wa fihi raddun alal gulati alladhina yatawahhamuna anna sudurad dhunubi anna sudurad dhanbi minal abdi naqisun fi haqqihi mutlaqan wa intaba minhu waswabu annahu illam yatub kana naqsan wa intaba fala wa lihadha kana al muhajiruna wal ansaru afdala hadhil ayatu ma'a kaunihim fil asli kuffaran fahadahum Allahu ilal islami wal islamu yamhu ma qablahu wa kadhalikal hijratu kama soha al hadithu bidhalik. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Taib, ini lanjutan dari hadis yang disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid, yaitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal, siapa yang seseorang memiliki tiga hal ini pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluh ahabba ilaih mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang paling dia cintai melebihi keduanya. yang pertama. Yang kedua, wa yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan dia cinta kepada orang tersebut karena Allah. Nah, yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Yang ketiga, dia benci kembali kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut sebagaimana dia membenci kalau dia dilemparkan ke neraka. Jadi ada tiga hal. Yang pertama, Allah dan Rasul adalah sesuatu yang paling dicintai melebihi semuanya. Melebihi semuanya. Yang kedua, dia cinta kepada seseorang melainkan cintanya tersebut karena Allah. Yang ketiga, dia benci kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke neraka. Nah, ya, kan tadi disebutkan ayakuna Allahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, ini syarahnya di sini. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Fihi jam'u dhamiri rabbi. Nah, di sini ada penggabungan domir Allah kan? Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Humanya kembali kepada Allah dan Rasul. Dan Rasul. Nah, digabungkan domir Rabb subhanahu wa ta'ala dan domir Rasulullah s.a.w. Ya. Taib. Wa fihi qaulan. Dan di sini ada dua pendapat. Ahaduhuma yang pertama, annahu sannad dhamirahuna ima'an ila annal mu'tabara huwa al-majmu'u al-murakkabu minal mahabbataini. Nah, yang pertama, bahwasanya Nabi SAW sannad dhamira. Ya, beliau menggunakan musanna, memusannakan domir huna di sini kan siwa huma gitu ya. Iya. Ima'an ini sebagai bentuk iman isyaratan, sebagai bentuk isyarat ila annal mu'tabara, bahwa yang jadi acuan huwa al-majmu'. Bahwa yang jadi acuan adalah al-majmu', yaitu yang digabungkan, al-murakkab, yang tersusun, minal mahabbataini. Ya. Bahwa yang jadi acuan di sini adalah dua kesatuan majmu', ya, dari mahabbatain, dari dua kecintaan. Kecintaan pada Allah, kecintaan kepada Rasul. La kulla wahidatin. Enggak kepada setiap satu, enggak, tetapi mesti dua-dua. Allah dan Rasul. Kalau Rasul adalah makhluk yang paling kita cintai setelah cinta kita kepada Allah. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sehingga cinta inilah yang menjadi aslul ibadah. Ya, pokok ibadah kita adalah cinta. Makanya kalau kita beribadah tanpa cinta enggak diterima ibadah tersebut. Ya, pokok ibadah adalah al-mahabbah. Kemudian at-ta'zim, adz-dzul, ini yang penting. Cinta, pengagungan dan perendahan diri di hadapan Allah. Cinta yang menghantarkan kita kepada peribadatan kepada Allah, cinta yang sampai menghantarkan pada pengorbanan diri untuk Allah. Makanya para sahabat berjihad karena Allah. Ya, rela mati karena Allah. Fa innaha wahdaha laghiyatun. Ya. Karena kalau satu aja itu namanya laghiyah. Ya. Laghiyah. Artinya dia enggak akan berfungsi. Ya, kalau seorang cinta sama Allah aja tapi enggak cinta sama Rasul, enggak berfungsi kecintaan dia. Nah, itu main-main berarti. Ya, sama seperti orang yang bersyahadat la ilaha illallah enggak mau syahadat Muhammad Rasulullah. Atau ada orang yang mau taat sama Allah aja enggak mau taat sama Rasulullah. Ada orang yang mau ngikut Quran aja enggak mau ikut sunnah. Maka enggak dianggap keislamannya, kan begitu. Wa amara bil ifradi fi hadisil khatib. Ya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diifrad dalam hadis khatib. Hadis khatib kalau di saya ini ada keterangannya bahwasanya anna rajulan khataba inda nabi, bahwa pernah ada seseorang yang pernah berkhutbah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian orang tersebut mengatakan, wa may yuti'illah wa rasulah faqad rasyad wa may ya'sihima faqad gawa. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisal khatib anta qul wa may ya'sillah wa rasulah, gitu. Jadi khatib tersebut mengatakan, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad rasyada, dia dapat petunjuk, gitu kan. Wa may ya'sihima, siapa yang bermaksiat kepada keduanya, maka kata Nabi, enggak boleh begitu. Namun katakanlah, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, gitu. Siapa yang bermaksiat, kan dia kan begini, ya. Wa may ya'sihima, wa may ya'sihima, siapa yang bermaksiat pada Allah, kepada keduanya, kan begitu. Ah, sama Nabi dilarang. Bisal khotib anta, sejelek-jelek khotib adalah ente, kata Nabi, kamu. Namun katakanlah, wa may ya'sillaha wa rasulah, namun katakanlah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad gawa, berarti dia telah tersesat. Ya, ya. Kata Imam An-Nawawi, sebab kemarahan Rasulullah SAW kepada khatib tersebut dikarenakan satu apa? Dikarenakan suatu khutbah yang seharusnya singkat jelas, ya, malah dia gabungkan, ya, ya, dan domirnya ini dalam bentuk musanna, ya, ayyakunallahu wa rasuluh ahabu ilaihim ilaihi mimma siwahuma. Ya, lihat di sini, karena laghiyah, kalau cinta kita kepada Allah saja tanpa kepada Rasul. Ya, baik. Wa amara bil ifrat, dan Nabi SAW memerintahkan untuk diifrat, disebutin satu-satu siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Dalam hadis khatib tadi isyaran, ya. Ini adalah sebuah isyar, sebuah isyarat, bi anna kullu wahidin minal isyanaini mustaqilun bil bistilzamil riwayah. Ya. Bahwa masing-masing dari dua jenis kedurhakaan, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, itu akan membawa kepada riwayah, kesesatan. Ya. Idil afu fit taqdiri takrir. Karena atofnya itu wa may ya'sillaha wa rasulah, gitu. Ya. Itu takdirnya takrir, pengulangan. Wal aslu istiqlalu kullin minal ma'tufaini fil hukmi. Yang asalnya, pokoknya adalah terpisahnya masing-masing dari dua ataf dalam hukum. Ya. Taib. Asani, yang kedua. Hamlu hadisil khatib alal adab wal aula. Wahada alal jawas. Nah, pendapat yang kedua, hadis khatib tadi, yang khatib tadi mengatakan wa may ya'silaha wa may ya'sihima, gitu. Yang kata Nabi, bisal khatib anta, tapi katakanlah wa may ya'silaha wa rasulah. Ya. Itu diarahkan kepada adab dan aula, dan yang lebih utama. Ya. Wahada alal jawas. Ya. Dan ini menunjukkan akan kebolehan. Kebolehan. Taib. Wa jawabun salisun. Nah, jawaban yang ketiga. Wa huwa anna hadza qad waradun. Kalau dia itu apa? Hadza warad. Warada, enggak ada qadnya. Enggak ada. Ya. Taib. Anna hadza ya, warada alal asl. Atau boleh dibaca waradun alal asli. Ya, ini ada sesuai aslinya. Wa hadisul khatibu nakilun fayakunu arjah. Sedangkan hadis khatib tadi, ya, adalah nakil, merupakan saduran, kutipan, maka ini lebih arjah, lebih kuat. Wa qawlu kama yakrahu ayyudhafa finnar. Kemudian sabda Nabi yang ketiga, ya, dia membenci kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran sebagaimana Allah selamatkan dia dari neraka. Ay yastawi indahu al-amrani. Yaitu kedua permasalahan tersebut sama bagi dia. Wa fihi raddun 'alal gulati alladziina yatawahhamuna anna sudura dzanbi minal 'abdi naqsun fi haqqihi mutlaqan wa intaba minhu. Dalam hadis ini juga terdapat rad, ya, sanggahan 'alal gulat kepada kaum ekstrim, orang-orang yang gulu, alladzina yatawahhamuna, ya, yang mereka mengira anna sudura dzanbi, bahwa ya, munculnya dosa minal abdi dari seorang hamba, naqsun fi haqqihi mutlaqan, adalah merupakan suatu bentuk kekurangan, celah bagi dirinya tersebut secara mutlak. Wa in taba minhu, walaupun dia telah taubat dari dosa tadi. Ya. Wa shawab, padahal yang benar adalah annahu in lam yatub kana naqsan. Bahwa kalau seorang berdosa tadi kemudian dia belum bertobat, baru itu menjadi naqs. Jadi suatu hal yang kurang, yang celah. Aib. Wa in taba fala. Tapi kalau dia udah bertobat, ya enggak. Orang yang udah tobat udah enggak dianggap. Dia dianggap seperti bayi baru lahir gitu kan. Kalau Allah terima tobat, ya maksudnya begitu. Walihada kanal muhajiruna wal ansaru radhiyallahu ta'ala anhum afdala hadhil ummah ma'a kaunihim fil asli kufaran. Oleh karena itu kaum muhajirin ansar, sahabat dari Mekah Madinah, mereka adalah umat ini yang paling afdol, ya enggak? Yang paling afdol. Padahal mereka dulu apa? Asalnya kufar, penyembah berhala. Tapi setelah mereka bertobat, selesai. Ya. Nah, fahadahumullahu ilal Islam. Allah memberikan mereka hidayah pada Islam. Wal Islam yamhu qabla. Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa kadzalikal hijrah. Hijrah menghapus dosa-dosa sebelumnya. Kama sahih hadisu al hadisu bidzalik. Sebagaimana telah sahih ya dalam hadis mengenai hal ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau bersabda, "Ama 'alimta annal Islam yahdimu ma kana qabla?" Apakah engkau enggak tahu Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya? Ya, ketika seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Allah akan mengampuni dosa saya?" Wa annal hijrah tahdimu ma kana qablaha. Hijrah menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajj yahdimu ma kana qablaha. Haji menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa qawluhu wa fi riwayatin la yajidu ahadun dan seterusnya. Naam, fadhal dibaca. Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Syarihu rahimahullahu taala. Qawluhu wa fi riwayatin la yajidu ahadun hadhihi riwayati akhrajaha. Hadhihi riwayatu akhrajaha al-Bukhari fil adabi min sahihihi. Wa lafdhuhu la yajidu ahadun halawatal imani hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa hatta ayyuqzafa fin nari ahabba ilaihi min ayyarji'a ilal kufri ba'da idh anqadahu allahu minhu wa hatta ayyakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa qad taqaddama annal mahabbata huna ibaratun amma yajiduhul mu'minu minal ladzati wal bahjati wassururi wal ijlali wal haibati walawazimi dzalika ola syairu ahabuka ijlalun wa ma bika ijlalan wa ma bika qudratun alayya walakin mil'u aynin habibiha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni abbasin qala man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa 'ada fillahi fa innama tunalu walayatullahi bidzalika wala yajid 'abdun ta'mal imani wa in kasurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalika wa qad sarat 'amatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an rawahu ibnu jaririn syarhun wa akhraja ibnu abi syaibata wa ibnu abi hatimin al-jumlata al-ula minhu faqat qawluhu man ahabba fillahi ay ahabba ahlal imani billahi wa ta'atihi min ajli dhalika qawluhu wa abkhadu fillahi ay abhada man kafara billahi wa asyraka bihi wa fasaqa an ta'atihi li ajli ma fa'aluhu mimma yaskhatu mimma yuskhitu mimma yuskhitu lil yuskhitullaha wa in kanu aqrabun nasi aqraban nasi ilaihi kama qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaddu man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'akum aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum qawluhu wa wala fillahi hadha walladhi qablahu man lawazimi min lawazimi mahabbatil abdi lillahi ta'ala faman ahabba allaha ahabba ilayhi ahabba fihi wa wala awlaya'ahu wa'ada ahla ma'siyatihi wa abghadahum wa jahada a'da'ahu wa nasara ansarahu wa kullama qawiyat wa kullama qawiyat mahabbatul 'abdi lillahi fi qalbihi qawiyat hadhihi al'amalu al-murtabatu kalau dia itu beda ya murtabatu ya muta kalau dia itu martabah berarti martabatu alaiha wabikamaliha atau murattabah kalau dia itu mutarattabah kalau dia itu murattabah murattabatu alaiha wa yakmiluha wabikamaliha yakmilu tauhidal abdi wa yakmulu ya kamula yakmulu kamula yakmulu ya wa bikamaliha yakmula tauhidal abdi yakmulu enggak ada amil nasab ya kan ya wa bikamaliha yakmulu tauhidal abdi tauhidul abdi wa yakunu dha'fuha ala qadri dha'fi mahabbatin abdi lirabbihi famuqillun wa mustaksirun wa mahrumun tayyib barakallahu fikum ya dari mana tadi Pak Ahmad ya dari wa fi riwayatin la yajidu ahadun nah itu ya ya hadhihi riwayah akhrajaha al-Bukhari. Ini riwayat dikeluarkan al-Bukhari fil adab min sahih. Di kitab al-adab dalam sahihnya. Walafdhuhu lafaz lengkapnya adalah la yajidu ahadun halawatal iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, seseorang tidaklah mendapati manisnya iman hingga dia mencintai seseorang, tidaklah dicintai orang tersebut melainkan karena Allah. Wa hatta ayyu kutafa finnar ahabbu ilaihi min ayyarji'a ilal kufri. Hingga dia dilempar ke neraka itu lebih dia sukai daripada dia kembali lagi kepada kekafiran. Ba'da id anqadahu Allahu minhu. Setelah Allah selamatkan dari kekafiran tersebut, ya. Wa hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hingga Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang lebih dia cintai daripada yang lain. Waqad taqaddama telah berlalu penjelasannya annal mahabbata huna ibaratun amma yajiduhu almu'minu minal ladzati wal bahjati wassurur wal ijlal wal haibati wal lawazimi dzalik. Ya, terlalu berlalu penjelasannya bahwasanya mahabbah di sini, cinta di sini adalah ibarah. Adalah dia sebuah ungkapan amma yajidul mu'min apa yang didapati oleh seorang mukmin dari apa yang didapati seorang mukmin minal ladzati berupa kelezatan wal bahjati kebahagiaan wasururi kesenangan wal ijlali pengagungan ya wal haibati apa namanya penghormatan ya nah, kemudian apalagi tadi wal haibah itu apa namanya rasa takut ya. Ya, bukan walawazimi dzalik dan segala konsekuensi hal tersebut. Kama qala syair sebagaimana penyair mengatakan ahabuka ijlalan wa ma bika qudratan qudratun. Aku menghormati engkau karena menghormatimu. Ya, walaupun engkau enggak punya kudrah. Wa ma bika qudratun, walaupun engkau enggak punya kekuasaan. Jadi aku menghormati engkau karena kemuliaanmu, walaupun engkau enggak punya kudrah. Enggak punya kekuasaan. Alayya, engkau tidak punya kekuasaan terhadap diriku. Walakin mil'u aini wa habibiha, habibiha. Ya. Walaupun sepenuh kedua mata ini kecintaan kepadanya. Apa nih maksudnya? Ya begitulah. Ya, poinnya tadi di situ. Aha buka ijlalan wa ma bika qudratun. Nah, kemudian Ali bin Abbas qala al-musannif, ya. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat berikutnya dari Ibnu Abbas qala, beliau mengatakan man ahabba fillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa amghada fillah, membenci karena Allah, wa wala fillah, berloyalitas karena Allah, wa ada fillah, bermusuhan karena Allah, fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Walayah ya, bukan wilayah ya. Ya. Karena kalau walayah mahabbah, kewalian. Kalau wilayah, kekuasaan. Ya. Fa innama tunalu walayatullahi bidzalika. Ya. Maka akan didapatkan, dia akan mendapatkan walayah Allah, kecintaan Allah akan hal, karena hal tersebut. Walan yajida abdun ta'man iman, dan seorang hamba tidak akan mendapatkan ya ta'man iman, rasa keimanan yang nikmat, wa in katsura salatuhu wa shaumuh, walaupun banyak salat dan puasanya, hatta yakuna kadzalik, hingga dia menjadi demikian, yaitu cinta benci karena Allah, loyalitas bermusuhan karena Allah. Waqad sarat ammatu mu'aqatin nas ala amri dunya. Ya. Nah, ini terkadang banyak orang yang banyak dari persaudaraan manusia itu karena urusan dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Namun hal ini tidak berguna sedikit pun bagi mereka sedikit pun. Ya, rawahu Ibnu Jarir, diriwayatkan Ibnu Jarir. Ya, syarah kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, akhraja Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadis, wa Ibnu Abi Hatim al-jumlatul ula minhu faqat. Ya. Mengeluarkan hadis paragraf pertama aja dari hadis tersebut. Ya, dari hadis tersebut jumlah yang pertama aja. Ya. Ya, paragraf pertamanya itu. Yaitu man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullah bidzalik. Nah, itu. Wa qawluhu man ahabba fillah, siapa yang cinta karena Allah. Ai ahabba ahlal iman billah wa ta'atihi min ajli dzalik. Ya. Yaitu maksudnya apa? Dia mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang mentaati Allah. Ya, karena keimanan dan ketaatan dia. Nah, ini terkadang demikian ya. Kita kadang-kadang kesel sama seseorang. Ternyata orang tersebut beriman sama Allah. Nah, maka bukti kecintaan kita kepada Allah adalah kita mencintai orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Ya, Jibril pernah dipanggil oleh Allah. Jibril ini wahibu fulanan. Fahibbah. Jibril, aku mencintai si fulan. Cintai dia. Maka Jibril mencintai. Jibril menyeru penduduk langit semua. Malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu, Allah mencintai fulan, cintailah kali dia. Akhirnya malaikat semua mencintai si fulan, oh, enggak kenal, walaupun enggak kenal. Tapi karena cinta kepada Allah itu bukan sekedar cinta kepada Allah ya, tapi mencintai semua yang Allah cintai. Ya, dan mencintai semua orang yang mencintai Allah. Wa qawluhu abghada billah, bencinya ini karena Allah. Ai abghada man kafara billah wa asyraka billah, membenci orang kufur pada Allah, syirik kepada Allah. Wa fasaqa an ta'atihi, orang yang fasik keluar dari ketaatan pada Allah. Li ajli ma fa'alu mimma yaskhitu Allah, karena apa yang mereka lakukan dari hal-hal yang membuat Allah murka. Wa in kanu aqraban nasi ilaihi, walaupun mereka adalah orang yang paling dekat padanya, adiknya sendiri gitu. Tapi dia ya, malah membenci Allah, ya kita benci dia. Ya saya majid ya. Barusan ngomong itu. Ya. Kama qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan akhir dan hari akhir serta berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka mukmin yang benar enggak mungkin menjadi pembela orang-orang kafir. Apalagi musuh-musuh Allah. Ya. Pro Ahok gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Wa qawlu wa wala billah, loyalitas karena Allah, hadza walladzi qablah, ini dan sebelumnya, min lawazimi mahabbatil abdi lillah, ini diantara lawazim, konsekuensi kecintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Faman ahabba Allah Ta'ala ahabba fi, maka siapa yang mencintai Allah, ya, siapa yang mencintai Allah, maka ahabba fihi, maka ia harus cinta karena Allah kepada siapapun. Wa wala awliya'ah, memberikan loyalitas kepada wali-wali Allah. Nah, perhatikan yang namanya wali Allah itu ada berapa tingkatan. Ya. Pertama, tingkatan pertama yang ini yang paling tinggi. Yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi hal yang makruh, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, bahkan meninggalkan yang mubah. Ini tingkat kewalian yang tinggi. Nah, yang berikutnya yang muqtasid. Ya, yang hanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, yang ketiga, terkadang dia jadi waliullah, terkadang dia jadi wali setan. Ketika dia taat pada Allah, menjalankan perintah Allah, dia waliullah. Ketika dia terjerumus ke dalam maksiat, dia wali setan. Namun hakikatnya dia beriman. Ya, hakikatnya dia beriman. Nah, yang enggak ada keimanan pada Allah itu murni wali setan. Nah, kata Syekh bin Baz di Subulus Salam, yang ketiga ini yaitu ahlil maksiat dan ahli bid'ah yang enggak sampai kafir tetap diberikan cinta dan benci, apa, cinta karena Allah. Tetap dibela. Apalagi ketika dia konfrontasi sama kufar. Paham enggak di sini? Jadi ahli maksiat selama dia beriman, kita ada wala kepada dia. Ahli bid'ah yang enggak kafir ada wala kepada dia. Kan masih ada iman dia kepada Allah. Paham gak sini ya? Ini dijelasin oleh Syekh bin Baz. Ibnu Taimiyah juga mengeluarkan hal ini, pernyataan ini. Ya. Di Majmu' Fatawa beliau. Nah, makanya ini teman-teman yang enggak paham mengenai hal ini. Ya, kita jangan bilang begini ya. Ya, jangan bilang begini. Nih ya, saya mau tanya sama antum. Saya langsung to the point ya. Kita bukan orang politik, saya juga enggak nusuk-nusuk kok. PDI mau PKS mending mana? Gak bisa bilang, oh sama aja. Gak bisa. Kok sama aja? Nih ya, kita mentahdir FPI karena asarinya, iya gak? Karena amaliah kenduri kematiannya, tahlilannya, iya gak? Kita mentahdir kan? Anda mentahdir, kalau antum gak tahu dia. Antum tahdir dulu gak asari? Ya. Asari bahkan anda anggap bid'ah. Terserah mau orang bilang itu keras kayak atau apa kayak. Tapi kafir gak dia? Enggak. Nah, ketika dia konfrontasi sama Ahokers, antum mau bodo amat gitu? Hah? Ya enggak bisa lah. Nah, ini kebanyakan ikhwah-ikhwah, bahkan ustadz-ustadz enggak paham akan hal ini. Lihat ketika 212, kemana mereka? Bodo amat gitu. Bahkan mengembosi umat, jangan demo. Padahal itu kan bukan demo. Apaan demo, orang Jokowi aja ngikut kok. Di Monas, ini enggak peristiwa itu. Dan gara-gara peristiwa itu Ahok di penjara. Kita seneng gak antum di penjara Ahok? Pengennya sih Ahok dihukum mati ya gak? Ya. Tapi apalah daya, cuman bisa di penjara, yaudah. Seneng gak? Seneng kan? Dia menista kalamullah. Ya. Sekarang siapa yang punya jasa memenjarakan Ahok? 212. Ya gak? Kok malah ustadz-ustadz antum malah bela apa? Malah mentahdir 212 dan gak terdengar tahdiran terhadap Ahok? Ini kan ajaib. Kan mereka lagi konfrontasi sama orang-orang kafir liberal. Jangankan kaum muslimin nih 212. kafir dengan kafir, tapi nilai kafirannya beda. Nasrani di Romawi, perang lawan Persia, Majusi, penyembah api. Ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat pro Nasrani. Bukannya, padahal tahu gak kafir? Tahu. Bahkan ketika menang Romawi, gembira Rasulullah SAW dan para sahabat. Allah sebutkan di surah Alif Lam Mim itu, surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum, sampai Allah sebutkan yauma idzi yafrahul mu'minun, pada hari ini, pada hari kemenangan tersebut Romawi, kaum mukminin bergembira. Kenapa kata Ibnu Abbas? Karena mereka ahlul kitab. Hum aqrabu ilal Islam, mereka lebih dekat pada Islam. Ya. Jadi itu kafir loh Romawi. Apalagi yang muslim. Jadi ya kurang hikmah ya. Kalau ikhwah-ikhwah menganggap ah oh, sama aja, enggak ada, kok enggak sama. Kok sama, beda lah. Ya. Romawi sama Persia aja beda, Nasrani sama Majusi aja beda, walaupun sama-sama kafir. Nah, ini penting ini ya. Maka berwala kepada kaum muslim ini penting. Jangan cuma berwala sesama yang pengajian, itu keliru. Ya, berwala kepada sesama pengajian aja. Kaum mukminin. Ya, kaum mukminin. Antum pulang kampung. Enggak dikenal tuh manhajnya apa, tapi kita tahu dia muslim. Boleh enggak berwala kepada dia? Boleh. Ya enggak? Apa tuh di Ahlussunnah apa Ahlubid'ah orang kampung? Antum Abu Aqilah pulang ke Majalengka. Lihat bapak-bapak pakai baju koko. Ahlussunnah apa bukan? Oh, berarti antum udah nuduh dia Asy'ari dong. Dia kaum muslimin. Hukum asal kaum muslimin fatwa lajnah daimah apa? Salamatul i'tiqad. Kalau antum nuduh Aswaja, Aswaja yang kita kenal Asy'ari berarti. Kalau Asy'ari enggak, i'tiqadnya enggak salamah. Ya, ada cacat. Ya enggak? Itu salamatul i'tiqad. Kapan kita dihukumi kita di Asy'ari kalau dia terbukti? Lagi pula banyak masyarakat enggak Asy'ari kok. Kalau ditanya, gimana Pak rencananya Pak? Tergantung yang di atas. Mana ada Asy'ari seperti itu? Cuman ngapal aja wujud kidam bako juga enggak paham. Yang Asy'ari tok-tok itu yang di pesantren. Ya. Yang ngaji intensif. Kalau kaum muslimin secara umum memangnya antum hukumi Asy'ari? Makanya dibantah sama Syekh Utsaimin di akhir-akhir kitab Qaidul Muslah ketika ada klaim mayoritas kaum muslimin di dunia adalah Asy'ari. Mana? Survei dari mana? Lihat aja. Orang-orang kaum muslimin mengatakan tergantung yang di atas. Mana ada Asy'ari tergantung yang di atas? Di mana-mana. Asy'ari juga enggak mengatakan di mana-mana. Itu bukan Asy'ari. Asy'ari itu mengatakan Allah tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Ya, tidak di atas, tidak di bawah. Itu bukan di mana-mana. Nah, itu Asy'ari madzhab itu. Kalau antum bilang Asy'ari madzhabnya di mana-mana, itu bukan Asy'ari. Ya. Tai barakallahu fikum. Jadi hukumnya aja orang-orang itu. Syekh Marwan pulang ke kampungnya sono, Sukoharjo sono, lihat kaum muslimin Ahlussunnah. Ahlussunnah. Ngapain antum hukumi dia ahlul bid'ah? Emangnya ada bukti apa jadi ahlul bid'ah? Hah? Emangnya tiap hari lihat dia tahlilan gitu? Orang ngelihat dia keluar dari masjid, ya ahlul sunnah. Dia keluar dari masjid, ahlul sunnah, ya kak? Ntar kita Jumatan nih, antum gak kenal kan dia siapa? Dia ke masjid sholat Jumat, berarti kaum muslimin. Udah ahlul sunnah. Ribet amat menghukumi orang. Ya. Beda kalau antum ngajinya wala-wala baroknya itu sempit ya. Semua orang dihukumi, dipertanyakan manhajnya. Itu bodoh itu. Lajnah Daimah bilang salamatul i'tiqad, hukum asal seorang muslim, selamat akidahnya. Selamat akidahnya. Maka kita ucapkan salam, hak muslim diberikan. Kalau antum bilang dipertanyakan manhajnya, berarti suudon dong sama kaum muslimin. Suudon mana yang lebih buruk pada ini? Antum suudon, oh dia maksiat, dia zina. Itu suudon besar. Tapi antum, oh dia ini muslimnya dipertanyakan. Lebih besar mana itu? Dipertanyakan muslimnya. Bahaya sekali. Bahaya sekali itu. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Udah jelas sholat Jumat, ini muslim lah. Cuman kan antum ini belajar dari ngaco itu. ciri. Ada jenggot, ah berarti ahlus sunnah. Isbal bukan ahlus sunnah. Cukur jenggot bukan ahlus sunnah. Itu pelajaran ngaco, ya. Dapat dari mana sih? Dari setan itu semua. Ya. Ya kan begitu? Lihat ceramah ustadz di TV. Nyampein Quran, sunnah, hadis, hikmah, udah. Lihat cukur jenggot, isbal, oh bukan salafi, bukan ahlus sunnah. Itu dari mana lagi kayak begitu? Sejak kapan cukur jenggot batal salafi? Sejak orang-orang bodoh itu ngajar. Ya. Sejak orang-orang bodoh itu ngajar, akhirnya begitu. Kita diperbodoh lagi. Kita diperbodoh lagi. Ya, orang-orang bodoh itu juhala ngajarin kayak kita kayak begitu. Tertipu, akhirnya dosa berjamaah. Ya. Dosa berjamaah. Bahaya enggak? Seuzon kita sama orang. Sejak kapan cukur jenggot jadi batal ahlus sunnah? Sahabat Nabi ada yang berzina. Memangnya bukan ahlus sunnah tuh? Dirajam. Sahabat Nabi ada yang disiksa kubur. Sahabat Nabi ada yang bersaksi palsu dicambuk. Sahabat Nabi ada yang dipotong tangan. Sahabat Nabi ada yang wah macam-macam. Ada had di zaman Nabi. Nabi lewat nih dua kuburan yang disiksa kubur itu. Disiksa kubur. Nabi doain. Muslim bukan? Sahabat. Ahli bid'ah apa? Bukan. Gak ada ahli bid'ah di zaman Nabi. Lah, ada yang berzina sahabat Nabi? Ada yang berzina gak? Ada. Coba tuh bayangin. Zina mau cukur jenggot. Dosanya lebih gede mana? Zina. Jenggot kapan dibilang dosa? Khilaf kau ulama madhab Syafi'i bilang makruh. Oh bayangin tuh. Berzina aja sahabat Nabi. Antum jangan bilang bukan ahlus sunnah, orang sahabat Nabi kok. Ya enggak? Disiksa kubur sahabat Nabi. Bayangin. Nah sekarang kita cukur jenggot bukan asal api. Aduh, dari mana lah gitu. Ya. Isbal bukan salapi. Waduh. Hukum isbal aja boleh menurut ulama kok. Ibnu Taimiyah bilang cuman makruh. Ya. Ya betul, saya juga berpendapat haram. Tapi kita mesti tahu juga. Ya, mazhab Hanafi boleh isbal. Yang penting enggak sombong. Emangnya kalau ada orang berpendapat kayak gitu gimana? Jadi ahli bid'ah. Ada berpendapat kayak Ibnu Taimiyah, makruh. Jadi ahli bid'ah Ibnu Taimiyah jadi ahli bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Pusing langsung, syubhat dia dianggapnya. Nah. Wah, syubhat nih. Syubhat. Kabur tuh dia tuh langsung. Ya, kita kalau bawa kayak gini ke hadapan juhala itu gak nyambung. Karena juhala itu udah terdoktrin oleh guru-gurunya yang juhala juga. Ya, saya sebutnya juhala ya, karena bodoh itu. Kadang-kadang pura-pura bodoh. Ya tajahal. Ya. La haula wala quwata illa billah. Para ulama enggak ada yang menghubungi cukur jenggot jadi ahli bid'ah. Enggak ada. Enggak ada. Ya, sejak juhala-juhala itu muncul pakai baju-baju salafi, ya udah. Jadi berantakan tatanan dakwah. Kita berantem sama masyarakat gara-gara kayak begituan. La haula wala quwata illa billah. Lanjut lagi. Wa'ada ala maksiatihi, dan memusuhi orang yang bermaksiat pada Allah. Wa'abgadahu, membenci mereka. Wa'jahada wa'a'da'ahu, berjihad kepada musuh-musuh Allah. Ya. Wa'nasara ansarah, menolong orang-orang yang menolong Allah. Wa'kullama qawiyat mahabbatul abdi lillah, fi qalbihi qawiyat hadil a'malu al-mutarattaba 'alaiha. Maka semakin besar cinta seorang hamba kepada Allah, semakin besar pula amal-amal yang diakibatkan karena ini. Semakin besar cintanya kepada Allah, semakin besar juga al-wala wal-baroknya. Karena Allah. Wa bikamaliha yakmulu tauhidul abdi. Maka dengan sempurnanya cinta, sempurna pula tauhid seorang hamba. Wa yakunu da'fuha ala qadri da'fil mahabbati al-abdi li rabbihi. Dan tauhid seorang itu pun akan lemah. Ya, sesuai dengan lemahnya kecintaan seorang hamba pada Rabb-nya. Ya. Famukillun wa mustaksir. mukhtirun. Nah, maka di antara manusia ada yang mukil, ada yang sedikit cintanya, dan ada yang banyak. Wa mahrumun, dan bahkan ada yang mahrum, tercegah, enggak punya sama sekali. Nah, fadhal dibaca sekarang. Bismillah, qala rahimahu wa ta'ala. Qauluhu fa innama tunalu walayatullahi bidzalika. Walayatullahi bidzalika. Ai tawallihi li'abdihi wa walayatu bi fathil wawi la ghairu. Al-ukhwatu wal mahabbatu wan nusratu wa bil kasril imarati wal muradu huna al awwalu wa li ahmada wa tabarani anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yajidul abdu sharihal imani hatta yuhibba lillahi wa yubghida lillahi fa idza ahabba lillahi wa abghada lillahi faqad istahaqqa al walayata lillahi. Wa fi hadisi akharin awsaqqu wa fi hadis akharin wa fi hadisi akharin akhara wa fi hadisi akhara awsaqqu ara al imana al habba fillahi wal awsaqqu ural imani awsaqqu ural imani al-habbi al-hubbu fillahi al-baghdu fillah wal-baghdu fillahi azza wa zalla rawahu at-tabarani qawluhu walan yajida abdu ta'mal imani abdun ta'mal imani ila akhirihi ay la yahsulu lahu dhuqul imani wali waladattu wasuruhu wasururuhu wa in kasurat salatuhu wasaumuhu hatta yakuna kadhalika ay hatta yuhibba fillahi wa yubghida fillahi wa yuadi fillahi wa yuwali fillahi. Taib, ini dulu. Wa qawluhu fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Maka kalau sudah demikian, dia akan mendapatkan kecintaan Allah karena hal tersebut. Ay tawallihi li abdihi. Maksudnya adalah tawallinya Allah kepada hambanya. Ya, perlindungan Allah kepada hambanya. Wa walayah bifatil waw la ghair. Yang namanya walayah itu dengan difathahkan waw, walayah, bukan wilayah. Enggak ada yang lain. Ya, bukan wilayah, kalau wilayah kekuasaan. Ai al-ukhuwatu wal mahabbatu wan nusratu. Ya, yaitu al-ukhuwah. Ya. Itu adalah ukhuwah, persaudaraan, mahabbah, kecintaan dan nusrah. Ya, pertolongan. Kalau dibaca pakai fathah. Wabil kasrah wilayah. Maknanya apa? Al-imarah. Kalau dikasrahkan berarti maknanya adalah kekuasaan. Wal muradu huna al-awwalu. Namun yang dimaksud di sini adalah yang pertama, walayah. Tunalu walayatullah. Wali Ahmad wa Tabarani, Imam Ahmad dan Imam Tabarani meriwayatkan ani nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajidul abdu sharihal iman hatta yuhibba lillah. Seorang hamba tidak akan mendapatkan ya sharihal iman, iman yang sharih, iman yang jelas itu, hingga dia mencintai lillah karena Allah. Wa yubghida lillah, benci karena Allah. Fa idza habba fil lillah wa abghada lillah, kalau dia cinta benci karena Allah, faqad istahaqqa al walayatallah. Maka dia berhak mendapatkan walayah, kecintaan atau pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, awsaqu urul iman, tali iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah azza wa jalla, cinta benci karena Allah. Rahu At-Tabarani. Wa qawlu, dan juga lan yajida 'abdun ta'mal iman, seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya rasa keimanan ila akhir, ay la yahsulu lahu dzukul iman, seorang hamba enggak akan mendapatkan dzuk, ya, apa namanya, rasa iman. Waladzatu, kelezatannya, wasururu, kegembiranya, wa in katsurat shalatu wa shaumuh, walaupun banyak salat dan puasanya. Ini realita ya, kita kadang enggak merasakan manisnya iman. Kenapa demikian? Karena cinta kita itu enggak di-manage. Mahabbah, padahal ini penting, ini mahabbah. Mencintai seseorang karena Allah. Ya, mengesampingkan perasaan-perasaan. Makanya para sahabat dulu mempraktekkan hal ini. Ayat tadi turun, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu terkait asbabun nuzulnya, ya. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah di perang Badar, tentu dia bersama pasukan kaum muslimin berhadapan dengan kaum musyrikin yang dia berduel dengan bapaknya. Dan dia membunuh mati bapaknya yang musyrik. Umar bin Khattab berduel dengan pamannya. Ya. Taib, hatta yakuna kadrik, hingga dia demikian, ay hatta yuhibba fillah wa yughira fillah wa yu'adiya fillah wa yuwaliya fillah, hingga dia cinta benci karena Allah, bermusuhan dan berrealitas karena Allah. Nah, wa fi hadis Abi Umamah marfu'an, faddal. Qala rahimahullah ta'ala, wa fi hadisi Abi Umamah marfu'an, man ahabba Allah wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-imana. Rawahu Abu Dawud. Qawluhu wa qad sarat 'amatu mu'akhatin nasi 'ala amri ad-dunya wa dhalika la yujdi 'ala ahlihi shay'an, ay la yanfa'uhum bal yadurruhum. Kama qala ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din 'aduwwun illa al-muttaqin. Fa idza kanat al-balwa qad 'ammat bihadha fi zaman ibni Abbasin fi khairil quruni, fama zadal amru ba'da dhalika illa shiddatan hatta waqa'atil muwalatu 'ala syirki wal bid'ah wal fusuqi wal 'isyani. Wa qad waqa'a ma akhbaru bihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, bada' al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Wa qad kana sahabatu radhiyallahu anhum fi 'ahdi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa 'ahdi Abi Bakrin wa 'Umar yu'thiru ba'duhum ba'dan 'ala nafsihi mahabbatan fillahi wa taqarruban ilayhi, kama qala ta'ala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa 'an ibni 'Umar qala, laqad ra'aytuna 'ala 'ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma minna ahadun yara annahu ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslimi. Rawahu Ibn Majah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa qala Ibn Abbasin fi qawlihi ta'ala, wa taqatta'at bihimul asbabu, qala al-mawaddata syarhun hadal atharu. Rawahu itu kan asbab, itu marfu fa'il dari taqatta'at, bukan makul bil qawl. Enggak, dia kan hikayah kepada al-asbab. Terus qala al-mawaddatu syarhun hadal atharu rawahu Abdu bin Humaidin wa bin Jaririn wa bin al-Mundiri wa bin Abi Hatimin wal Hakimu wa sahahahu. Qawluhu qala al-mawaddatu ay allati kanat fid dunya khawanatuhum ahwaju ka ma kanu ilaiha wa tabarra'a ba'duhum min ba'din kama qala ta'ala wa qala innamat takhattu min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayatid dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Qala al-'allamatu ibnu al-qayyim fi qawlihi ta'ala wa itabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al-'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab fa haula'i al-mutabi'una kanu matbu'un. Di sini wawunya enggak ada ya. Enggak ada wawunya. Enggak ada wawunya. Oh. Terus faulai al-matbu'una kanu 'ala al-huda wa atba'uhum idda'u annahum ala tariqihim wa manhajihim wa hum mukhalifuna lahum salikuna ghayra tariqihim wa yaz'umuna anna mahabbatahum lahum tanfa'uhum ma'a mukhalafatihim fayatabarra'una minhum yawmal qiyamati fa innahum ittakhuduhum awliya'a min dunillahi wa hadha halu kulli man ittakhadha min dunillahi walijatan wa awliya'a yuwali lahum yu'adi lahum wa yardha lahum wa yaghdhabu lahum fa inna a'malahu kullaha batilatun yaraha yawmal qiyamati hasaratin 'alayhi ma'a kasratiha wa shiddati ta'ibiha fiha wa nisabihi wa nasabahu idza lam yujarrid al muwalatahu wa muhadatahu idza lam yujarrid muwala ada alnya antum muwala tahu ada tanya enggak ada alnya enggak ada kan muwala idza lam yujarrid muwala muwalatihi oh iya jamak muannats salim id lam yujarrid muwalatihi wa muadatihi wa mahabbatahu wa bughdahu wa intisarahu wa isarahu lillahi wa rasulihi fa afdalallahu azza wa jalla dhalika al-amala kullahu wa qata'a tilkal asbaba. Baik, cukup. Dari mana tadi? Wafi hadisin Abi Umamah. Wafi hadisi Abi Umamah. Dalam hadis Abu Umamah marfu'an, secara marfu disebutkan man ahabba lillah wa abghada lillah, siapa yang membenci cinta karena Allah, benci karena Allah, wa ata lillah memberi karena Allah, wa mana'a tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Rawahu Abu Daud. Wa qawluhu wa sarat ammatu mu'akhatin nas ala amri dunia, kata kan persaudaraan manusia karena urusan dunia. Wadzalika la yajdi ala ahlihi syai'an, ini enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada pelakunya. Ai la yanfa'uhum, enggak memberi manfaat pada mereka, bal yadurruhum, bahkan memberikan mudarat pada mereka. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Al akhillau yauma idzin ba'duhun li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman dekat pada hari itu, hari kiamat, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kecuali orang-orang bertakwa. Fa idza kanatil balwa qad ammat bihad zaman Ibnu Abbas. Ya. Nah, jika musibah tersebut telah umum terjadi di masa Ibnu Abbas, ya, yang mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik generasi, fa mazadal amru ba'da dzalika illa syiddatan. Maka perkara tersebut semakin bertambah. Apa? Tidaklah perkara tersebut ya, setelah zamannya Ibn Abbas, melainkan semakin parah. Hatta waqa'atil muwalatu ala syirki wal bida'i wal fusuki wal isyan. Ya. Sampai-sampai nanti persaudaraan itu, apa, muwalat, ya, loyalitas itu dibangun di atas kesyirikan, bid'ah, kefasikan, maksiat. Waqat waqa'a ma akhbara bih, dan telah terjadi apa yang Nabi kabarkan, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badah. Islam dimulai dengan asing dan akan kembali dengan asing sebagaimana ia dimulai. Ya. Waqad kana sahabatu, dan para sahabat dahulu dari kalangan muhajirin ansar, pada masa mereka Nabi dan juga pada masa Abu Bakar Umar, yusiruna ba'dhum ba'dhan ala nafsi. Mereka memprioritaskan saudara mereka dibanding diri mereka sendiri. Kenapa? Mahabbatan fillah, karena cinta kepada Allah. Karena Allah. Taqarruban ilaih, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih memprioritaskan ya saudara mereka ya daripada diri mereka sendiri, walaupun diri mereka juga butuh. Ya. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan laqad ra'aituna 'ala ahdi Rasulillah wa ma minna ahadun yara annahu ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhil muslim. Sungguh aku telah melihat pada zaman Rasulullah SAW, tidak seorang pun di antara kami merasa bahwa ia lebih berhak atas dinar dan dirham dari saudaranya yang muslim. Kalau sekarang sikut-ikutan justru. Nah. Qala musannif, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan riwayat ya, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, taqatta'at bihumul asbab ay qala al mawaddah. Ya, kata Ibn Abbas, terputuslah segala hubungan pada saat itu, pada hari kiamat, kata Ibn Abbas, al asbab yaitu mawaddah, kasih sayang. Ya. Syarah kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan fi hadal asar, asar ini riwayat Ibn Abbas ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Humaid, Ibn Jarir, Ibn Mundir, Ibn Abi Hatim, Imam Hakim, dan beliau mensahihkannya. Al-asbab taqatta'at bihumul asbab, asbab terputus pada hari ini di antara mereka. Qawluhu qala al-mawaddah, yaitu kasih sayang, wa allati kanat fid dunya, yang apa, yang dulu kasih sayang mereka ada di dunia. Wa qanathum, ya, namun apa namanya, qanathum, mawaddah itu telah mengkhianati mereka pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Ya, ahwaju makanu ilaiha. Apa namanya? Ahwaja makanu ilaiha. Ya. Atau ahwaju ya. Ya. Segala apa-apa yang mereka, yang paling mereka butuhkan, yang mereka dahulu ya di dunia, itu telah mengkhianati mereka di akhirat. Ya. Wa tabarra'a ba'duhum min ba'din, sebagian mereka di akhirat udah berlepas diri dari sebagian yang lain. Wa innamattakhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum, mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Ya. Dan ini perkataan siapa ini? Nabi Ibrahim ya. Dan kalian ya, apa namanya? Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, dan kalian telah menjadikan awsanan, berhala selain Allah. Ya. Yang kalian sembah selain Allah untuk menciptakan rasa kasih sayang di antara kalian di kehidupan dunia ini. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum min ba'din. Kemudian di hari kiamat sebagian kalian mengingkari sebagian yang lain, wa yal'anu ba'dukum ba'dan, saling melaknat sebagian kalian satu sama lain. Wa kumun nar wa ma lakum min nasirin. Tempat kembali kalian tidak ada neraka, dan sekali-kali tidak ada penolong pun. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala pada ayat ittabara alladziina tabi'u min dunillahi min alladziina tabau wa ra'ul adzab wa taqatta'a bihimul asbab. Ya, mentafsirkan ayat itu ketika orang-orang yang diikuti itu, yang diikuti berpas diri dari orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, adab, dan ketika itu terputuslah asbab, yaitu kata Ibnu Qayyim mawaddah, rasa kasih sayang. Faha ulai al-matbu'un, maka mereka adalah matbu'un, orang-orang yang diikuti, kanu alal huda, ya, mereka berada di atas petunjuk. Wa atba'uhum, pengikut mereka, idda'au annahum ala tariqihim, mengklaim bahwa mereka di atas jalan orang yang diikuti. Wa minhajim, dan manhaj orang yang diikuti. Wa hum mukhalifuna lahum, padahal yang mengikuti menyelisihi orang yang diikuti. Salikuna ala ghaira tariqihim, menempuh bukan jalan orang yang diikuti. Wa yaz'umuna anna mahabbatahum lahum la tanfa'uhum ma'a mukhalafatihim, dan mereka mengklaim bahwa kecintaan mereka kepada orang yang diikuti memberikan manfaat untuk mereka walaupun menyelisihi orang yang diikuti. Wa yatabarra'una minhum yaumal qiyamah, maka orang yang diikuti berlepas diri dari mereka, orang yang mengikuti pada hari kiamat. Fa innahum ittakhadhuuhum awliya'a min dunillah, karena mereka orang yang mengikuti telah menjadikan orang-orang yang diikuti ini sebagai wali-wali, tandingan yang disembah selain Allah. Wa hadha halu kulli man ittakhadha min dunillahi ya walijatan aw awliya'a. Ya. Maka inilah keadaan, kondisi setiap siapa saja yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya. Yuwali lahum, ya, yang ia berwala kepada mereka. Yu'adi lahum, ya, memusuhi karena mereka. Wayardo lahum, ridho karena mereka. Wayagdabu lahum, marah karena mereka. Fa inna a'malahu kullahu batilatun, amal mereka semua batil. Wa yaraha yaumal qiyamati hasaratin 'alaiha. Ya, dan ia akan melihatnya pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia menyesalinya. ma'akasratih, padahal banyak, wasiddati ta'abih, dan sudah sangat lelah dia beramal, wafiha nasabih, ya, capek-capek dia, idlam yujarrid muwalatihi wa mu'adatihi, karena dia tidak memurnikan loyalitas dia, permusuhan dia, mahabbatahu, cintanya, bughdahu, bencinya, wantisarahu wa isarahu lillahi wa lirasulih, ya, tidak memurnikan kasih sayangnya, kebenciannya, pertolongannya, kepentingannya karena Allah dan Rasulnya. Fa abtalallahu dzalika al amala kullah, maka Allah membatalkan amal mereka semua. Wa qata'atilka al asbab, dan terputuslah asbab mawaddah. Ya, sampai sini ya. Nah, Syekh Marwan, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi taala. Wa yan qati'u yaumul qiyamati kulla sababi kullu sababin wa wasilatin kullu sabab fa'il dari yang qati kullu sababin wa wasilatin wa waslatin kalau wasilatin dayanya kan wa waslatin wa wasilatin mawaddatin kanat li ghairillahi wa la yabqa illa sababu al wasilu wa la yabqa illa sababu al-wasilu bainal abdi wa rabbihi wa huwa hadduhu minal hijrati ilaihi wa ila rasulihi wa tajridihi ibadatihi ibadatahu maqul dari tajrid ibadatahu wahdahu wa lawazimaha min al-khubbi wal-bukdi wal-atta'i wal-man'i wal-muwalati wal-mu'adati wal-takribi wal-ib'adi wa-tajridi mutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam tajridan mahdun bari'an min sawaiba min sawaibil karena dia mudhaf min sawaibil iltifati ila ghairihi fadlan ani syirki bainahu wa baina ghairihi fadlan an taqdimi qawli ghairihi alaihi fa hadha sababu huwa alladhi la yanqati'u bi sahibihi wa hadhihi hiyas nisbatul lati bainal abdi wa baina rabbih wa hiya nisbatul ubudiyati al mahdati wa hiya akhiyatuhu allati yajulu ma yajulu wa ilayha marja'ahu wa la tatahaqqaqu ila akhiyah itu bitasjid wa bitakhfif boleh akhiyah bitasjid wa bitakhfif boleh dua-duanya wala tatahaqqaqu ila bi tajridi mutaba'ati rusuli shalawatillahi wassalam itu jumlah itiradiyah enggak usah terpengaruh sama sebelumnya shalawatullahi gitu wassalamu alaihim it hadhihi ubudiyatu innama ja'at 'alal alsinatihim ala al-sinatihim enggak ada alnya itu. Iya. Ala al-sinatihim wa ma urifat ila bihim wa la sabila ilaiha illa bi mutaba'atihim. Wa qad qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin waja'alnahu haba'an mansura. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسوله وطريقهم Waligori wajahihi wajal ya jaluha Allahu habaan mansuran la yantafi'u minha sahibuha bi syai'in aslan wa hada min a'dhamil hasarati ala al abdi yaumal qiyamati an yara sa'yahu da'i'an wa qad sa'ida ahlus sa'yi annafi'i bi sa'yihim intaha mulakhasan. Baik. Terima kasih Marwan. Wa yanqati'u yawmal qiyamati kullu sababin wa waslatin wa wasilatin wa mawaddatin kanat li ghairillah. Maka pada hari kiamat terputuslah semua hubungan, perantara, kasih sayang, wasilah yang dulu semua bukan karena Allah. La yabqa illa sababu alwasilu bainal abdi wa rabbih. Maka yang enggak ada yang tersisa kecuali hanya sebab mawaddah gitu. Ya, hubungan antara hamba dan Rabb-nya, yang terjalin antara hamba dan Rabb-nya, wa wahadhuhu minal hijrati ilaih. Dan inilah bagiannya berupa hijrah kepadanya, kepada Allah. Wa ila rasulih, kepada rasulnya, wa tajridihi al ibadatu ibadatahu lillahi wahdah. Dan bagaimana pemurnian ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa lawazimah, dan segala konsekuensinya, minal hub, berupa cinta, benci, atau memberi, mana tidak memberi. Ya, mualah, muadat, mualati, muadati, saling beroyalitas, saling bermusuhan, wattaqribi wal ibad, ya, mendekat dan menjauhkan diri, wattajridi mutaba'ati rasuli, dan memurnikan mutaba'ah kepada rasulnya, tajridan mahdan, dengan pemurnian semata gitu. Bari'an min syawa'ibil iltifat, yang dia berlepas diri dari segala noda-noda iltifat, menoleh perhatian ila ghairi, kepada selainnya. Fadlan utama lagi, anis syirki, dia bersihkan dirinya dari noda-noda kesyirikan. Bainahu wa bainah ghairi. Ya, antara dia, antara Allah dengan selainnya. Fadlan antaqdimi qawli ghairi alih. Terutama lagi dimurnikan dengan mendahulukan ucapan selain Allah daripada ucapan Allah. Ya. Fa hadza sababul ladzi la yanqati'u bi sahibih. Inilah sebab hubungan yang tidak akan terputus bagi si pemilik hubungan tadi. Wa hiya an-nisbatu allati bainal abdi wa bainar rabbih. Itu hubungan ibadah murni antara hamba Allah dengan Rabb-nya. Antara hamba dengan Rabb-nya. Wahia nisbatul ubudiyah, itu nisbah hubungan ibadah al-mahdah yang murni semata. Wahia akhiyatuhu allati yajulu ma yajulu ilaiha marji'uhu. Ya, yang inilah akhiyah itu ada di antum enggak? Ya, ini adalah urwah tasbutu fil ard, tali yang kokoh di tanah gitu. Au haid, ya, atau di tembok. Ya. Dia juga bisa yang digunakan untuk mengikat dabah, itu tali yang kuat, akhiyatuhu. Itulah tali pengikatnya. Dan tempat kembalinya kemanapun ia bergerak, mayajulu ilaiha marjiuhu, kemanapun dia kembali ke tempat dia. Wala tatahaqqaqu illa bitajridi, dan dia enggak bisa merealisasikan kecuali dengan memurnikan apa, mutaba'atar rasul, mutaba'ah rasul, bagaimana sifat sikap dia mutaba'ah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id hadhil ubudiyah innama ja'at ala alsinatihim, karena peribadatan semua kepada Allah itu datang lewat lisan Nabi. Urifat illa bihim, ya. Tidak diketahui kecuali dengan mereka, para rasul. Wala sabila ilaiha illa bimutaba'atihim. Kita enggak ada jalan menuju ibadah kecuali dengan mengikuti rasul. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu aba'an mansura. Dan kami ya, hadapkan, berikan, tampakkan pada mereka segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagai debu yang bertaburan. Fahadihi al-amal allati kanat fid dunya ala ghairi sunnati rasulih wa tariqatihim. Ini amal-amal di dunia yang dulu di dunia dilakukan di, bukan di atas sunnah dan jalan rasul. Wa li ghairi wajhi, bukan mengharapkan wajah Allah. Yaj'aluha Allahu haba'an mansura. Allah jadikan dia sebagai debu yang bertebaran, la yantafi'u minha sahibuha bi syai'in aslan. Si orang yang beribadah tadi enggak bisa ngambil manfaat sedikit pun dari ibadahnya dia di akhirat. Wa hadha min a'zamil hasarati 'alal 'abdi yaumil qiyamah. Ini di antara kerugian yang paling besar bagi hamba pada hari kiamat, ayyara sa'yahu da'ian. Dia melihat amal upaya dia telah sia-sia. Wa qad sa'ida ahlus sa'yi annafi' bi sa'yihim intaha. Mulakhasan. Sedangkan orang yang ibadah dengan yang ibadah bermanfaat telah berbahagia dengan amal ibadah mereka. Baik, selesai secara ringkas keterangan dari Ibnu Qayyim. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.